nanti, kalau tidak nanti pasti segera kita akan ditanya mengenai penggunaan dari usia kita. Pasti. Lihat, ibu akan bilang, ini anak sudah besar, gak bisa makan sendiri. Coba, sudah mulai toh? Kok gak bisa bersihkan kamarnya? Atau kapan menikah? Ya, setelah menikah, kapan punya anak? Setelah punya anak, kapan adiknya? Coba lihat tuh. Kita tidak bebas dari keharusan bertanggung jawab mengenai waktu. Itu sebabnya kalau kita serius, kita bilang demi Tuhan. Kalau Tuhan serius, beliau berkata demi masa. Dan kalau dihitung, setiap orang menggunakan waktunya rugi. Karena banyak sekali waktu kita, yuk kita absen dalam satu hari. Apakah Anda membatasi waktu untuk marah? Mulai hari ini, sediakan hanya 30 menit sehari untuk marah. Serius, setelah itu, ih, waktuku untuk marah sudah habis. Apa kabar? Gitu coba. Coba itu. Yes? Ada batasan waktu untuk mengeluh. Karena orang yang mengeluh menggunakan waktu untuk bekerjanya. Untuk tidak mensyukuri pekerjaan. Untuk tidak mensyukuri usia. Jadi untuk setiap menit Anda mengeluh, ada 60 detik waktu kerja yang diambil. Satu menit itu 60 detik, Pak, kalau tadi Anda menghitung kenapa. Mungkin enggak. Jadi kalau begitu, hati-hatilah karena Anda akan selalu diminta pertanggungjawaban Anda mengenai usia Anda. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Lalu, Pak, kalau kita bicara mengenai perubahan, ya. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa memiliki disiplin yang kuat? Saya mau cerita dulu ya, waktu saya kuliah di Amerika, karena uang kuliah itu harus saya bayar dengan bekerja di restoran, menjadi tukang cuci piring, tukang potong rumput, tapi saya juga melukis. Saya melukis, mas, malam saya melukis, nanti saya bawa ke tukang, ke ini, lapangan parkirnya mall. Saya pameran lukisan di lapangan parkir. Lukisan abstrak saya itu saya jaga. Nah, kalau angin itu keras sekali anginnya, lukisan yang kotak itu bisa gelinding loh. Dan saya lari kejar-kejar lukisan yang kotak ini. Lalu saya atur lagi, saya jagai begitu. Yang membuat saya stres adalah orang yang lewat lalu berkomentar, kurang merah, kurang biru, kurang hijau. Saya di situ bilang, oh my God, kalau saya turuti semua, lukisan saya jadi abu-abu karena saya tambahkan merah, hijau, biru. Dan perasaan menderita, perasaan kurang, perasaan tidak dihargai itu menyebabkan saya bersungguh-sungguh waktu itu saya tidak boleh bekerja atau berkarir yang menunggu disenangi orang. Saya putuskan kalau saya bekerja, saya harus bekerja di bidang yang dibutuhkan orang. Waktu saya melukis itu hanya disenangi. Saya menunggu disenangi supaya berrezeki baik. Mungkin saya akan bernasib lebih baik kalau yang saya lakukan dibutuhkan, baru kemudian disenangi. Itu. Super sekali, Pak. Sebuah keyakinan memberikan kekuatan, Pak, ya? Ya. Cara Tuhan memuliakan kita dengan kesadaran itu selalu dimasukkan dalam keadaan kurang, keadaan lemah, supaya kita melihat itu tidak enak. Sebagian di antara kita bukan mengupayakan pengembangan diri, tetapi menikmati kelemahan tadi. Mengeluh, menyalahkan Tuhan. Itu. Super sekali, Pak Mario. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Salam super, Pak. Salam super, Ibu. Saya Windy dari Jakarta. Yes, Ibu Windy. Sebagai manusia biasa, yang punya keterbatasan, kadang ada rasa kecewa saya yang menuruti kata hati. Yeah. Kemudian kadang-kadang saya juga marah kepada Tuhan. Yeah. Lalu saya mengaca pada diri sendiri, apakah saya ini orang yang tidak patuh kepada ajaran Tuhan? Terima kasih. Super sekali, Ibu. Berdiri situ dulu. Ibu sebetulnya tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Ibu. Yeah. Tahu, karena Ibu pernah ada masuk dalam satu kesulitan dan Ibu telah pernah dikeluarkan. Ya. Betul. Apakah Ibu sempat berhenti lalu menyatakan terima kasih ke Tuhan? Ya. Sudah ya? Good. Lalu nanti kalau ibu masuk lagi dalam kesatu kesedihan, ibu merasa diperlakukan kurang oleh Tuhan. Ya. Ya. Sebetulnya kalau Tuhan itu maha menyayangi ibu, perasaan ibu sedang turun itu ada perintah toh. Setiap masalah adalah perintah untuk memperbaiki diri. Ya. Ya. Apakah ibu kalau setiap masuk dalam masalah berusaha mencari apa yang mau diperbaiki? Ya. Ya. Nah, dalam proses itu ibu merasa sedih atau merasa bersyukur? Bersyukur. Ya, ini yang kita bicarakan teorinya berarti, karena kan kenyataannya tidak begitu kan ibu ya? Iya. Kenyataannya ibu menangis, marah, begitu ya? Yes. Ya. Nah, yang kita bicarakan ini logisnya adalah apabila kita masuk dalam satu kesulitan, marahlah sebentar, sedihlah sebentar, tapi setelah itu katakan, terima kasih Tuhanku, Engkau membuatku pedih ini supaya tahu ada keadaan yang lebih baik. Engkau memasukkanku dalam kelemahan ini karena aku belum menguatkan diriku. Begitu ya, Bu ya? Jadi sebetulnya orang yang sedang diberikan masalah sedang sangat dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Gitu.